ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kula muhdatsatin fid dini bid'ah wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita hadirkan hati, niatkan diri karena Allah dalam belajar ilmu agama, dan inilah ibadah kita. Dan ibadah wajib hanya untuk Allah semata, dan tidak mungkin bisa kita benar-benar beribadah di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah, menjauh dari kebid'ahan, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kecuali dengan belajar ilmu agama setelah kita benar-benar mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah menjadikan duduknya kita di sini sebagai sebab datangnya rahmat Allah untuk kita semua, sebagai sebab Allah mudahkan kita untuk jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma nas'alukal jannah, Allahumma nas'alukal jannah, Allahumma nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Dan kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia, dia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan taufik Allah, dan selalu dia menjaga itu dengan belajar, sehingga dia selamat dari penyimpangan syahwat dan syubhat. Dan merupakan kebahagiaan bagi seorang hamba setelah dia meninggal dunia, dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan janji-janji Allah, dia mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, pembahasan kita masih pada pembahasan yang keempat. Pembahasan ini yaitu pembahasan aqwalun wa af'alun tunafi tauhid autan kusuhu, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang meniadakan tauhid atau mengurangi hakikat dari tauhid, sehingga ahli sunnah wal jamaah tidak pernah merasa aman. Bukan berarti setelah salafus soleh udah aman, enggak. Semakin kita merasa cemas. Kenapa? Karena di sana ada perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang meniadakan tauhid dan bahkan mengurangi hakikat tauhid. Dan kita harus menjaganya. Harus kita jaga tauhid ini. Kalau tidak, kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Atau kalau tidak, kita akan berkurang tauhidnya. Dan merupakan Kebinasaan bagi seorang hamba jika dia yang sebelumnya memiliki tauhid, kemudian tauhidnya hilang jadi kesyirikan, atau tauhidnya berkurang. Maka kewajiban kita untuk mengetahui perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang meniadakan tauhid atau mengurangi hakikat tauhid, sehingga kita bisa menghindarinya, sehingga tauhid yang ada pada kita tetap terjaga. Dan pembahasan ini ada 11 pembahasan, dan kita sekarang masuk pada pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-11. Iya, karena kajian ini sudah lama, yang sudah ana sampaikan di saudara kita hadahumullah, hadahumullah, semoga mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah. Ana sampaikan mulai dari 3 tahun yang lewat kurang lebih. Naam. Dan semoga kita bisa ngikutinya, karena ini adalah pelajaran-pelajaran murojaah buat antum semua. Dan tidak masalah bagi seorang salafus saleh untuk mengulang-ulang pelajaran, sebagaimana kita tidak pernah bosan untuk makan minum. Kenapa? Karena kita tahu itu kebutuhan kita. Sebagaimana kita tidak pernah bosan mengulang-ulang pelajaran, dan bahkan para ulama mengatakan fa innal ilma bil murajaah, sesungguhnya ilmu itu dengan murajaah. Dan semoga pengulangan kita ini, atau bagi yang belum mendapatkannya, semoga yang ilmu yang kita dapatkan ini menjadikan penguat untuk kita semakin bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, penguat agar kita semakin mentaati Allah dan Rasulnya, istiqomah di atasnya, sampai kita benar-benar menunggu kapan malaikat maut menjemput kita, sehingga kita menghadap Allah Azza wa Jal dalam kondisi yang husnul khatimah. Allahu Akbar. Ikhwan, akhwat, bukan berarti salafus saleh itu orang-orang yang merasa aman, sehingga kita semua terus ya belajar. Dan bukan berarti orang yang belajar tauhid itu orang yang merasa aman. Mereka orang-orang yang ketakutan terus, karena dia hamba Allah yang tidak tahu apa yang akan ditakdirkan oleh Allah untuknya di hari akhir hayatnya, sehingga dia terus menjaga itu semua dengan berdoa, dengan mengambil sebab, yaitu belajar ilmu syar'i seperti ini. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, pembahasan yang ke-11 yaitu pembahasan tentang fi bayani hukmil halfi bi ghairillah wa tawassuli wal istighatsati wal isti'anati bil makhluq, yaitu pembahasan tentang hukum bersumpah dengan selain nama Allah, dan hukum tawassul istighosa isti'ana dengan makhluk. Pembahasan ini panjang, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah benar-benar fahamkan kita semua dalam pembahasan ini, sehingga kita ketika bersumpah tidak benar-benar menjadikan tauhid itu hilang atau tauhid itu berkurang. Dan sehingga kita bersumpah dengan nama Allah menjadikan kita semakin bertambah tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harapan kita. Berkata Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitabnya pada halaman 136, al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Beliau berkata al-halfu wal yamin. Al-half yaitu yamin. Yamin yaitu al-qasam. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid pada halaman 659, beliau menambahkan al-half huwal yamin wal qasam. Al-half, yamin, qasam, maknanya satu, yaitu sumpah. Dan terkadang kita sering bersumpah, dan kewajiban kita bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal, dan tidak bersumpah dengan nama selain Allah. Wal yamin hiya tauqidul hukmi, Dan yang dimaksud dengan yamin atau al-halaf atau al-qasam, dia adalah menguatkan hukum bidzikri mu'azzamin ala wajhil khusus, dengan menyebutkan nama zat yang diagungkan sesuai dengan cara yang khusus. Ini namanya sumpah. Maka arti sumpah adalah menguatkan satu hukum atau memastikan satu hukum dengan menyebutkan nama zat yang diagungkan sesuai dengan cara yang khusus. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dia mengatakan hampir sama maknanya seperti ini, dia tapi menambahkan dengan tambahan yang bagus. Wa huwa ta'kidu syai', yaitu ta'kid sama dengan taukid, yaitu menguatkan sesuatu bidzikri mu'azzamin, dengan menyebutkan nama zat yang diagungkan, bisighatin makhsusah, dengan bentuk yang khusus, bi ahadi hurufil qasam, dengan salah satu dari huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf sumpah ya tentunya huruf-huruf bahasa Arab, wahyal ba wal wawata. Dan huruf-huruf sumpah yaitu ada tiga. Yang pertama huruf al-ba, maka kita sering menyebutkan billah, ini tandanya sumpah. Billah, sumpah dengan huruf ba. Satu huruf dalam bahasa Arab itu memiliki makna, masya Allah. Walaupun terkadang satu huruf dalam Al-Quran kita nggak tahu maknanya, seperti alif lam mim, alif lam mim, siapa yang tahu? Ini menunjukkan lemahnya manusia dalam membuat yang semisal dengan Al-Quran. Karena Al-Quran perkataan Allah, baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya. Dan huruf ba di sini huruf taksi, huruf qasam atau waw, wallah, wa ditambah dengan Allah jadi wallah, atau dengan ta tallah, ini huruf-huruf qasam ya. Yeah. Naam. Dan di dalam bersumpah wajib kita semua bersumpah atau menguatkan satu hukum dengan menyebutkan nama Allah Azza wa Jal. Ya, dengan mengucapkan wallah billah tallah. Tidak boleh dengan selain nama Allah. Nah, kenapa? Karena pengagungan itu haknya Allah Azza wa Jal. Wa ta'zimu haqqun lillahi ta'ala. Sehingga Syekh Shalih bin Al-Fauzan, dia mengatakan sesungguhnya pengagungan itu haknya Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang bersumpah dan menyebutkan zat atau menyebutkan nama zat yang diagungkan, itu tandanya dia mengagungkan zat yang disebutkan namanya tersebut. Dan pengagungan itu miliknya Allah mutlak. Pengagungan yang disertai dengan ketundukan, pengagungan yang disertai dengan perendahan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini haknya siapa? Haknya Allah. Sehingga tidak boleh diberikan kepada siapa? Makhluk-makhluknya Allah. Kalau menghormati, iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirona wa lam yarham saghirona." Bukan dari kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang tua dari kami, dan bukan dari kami orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang yang di bawah kami. Menghormati bukan berarti kita tunduk disertai dengan pengagungan, tidak. Adapun pengagungan disertai dengan ketundukan, ini haknya siapa? Haknya Allah, yang wajib kita benar-benar berikan hanya untuk Allah. Fala yajuzul halfu bi ghairihi, sehingga tidak boleh bersumpah itu dengan nama selain nama Allah. Kenapa? Karena hak pengagungan hanya untuk Allah. Dan seorang yang bersumpah itu orang yang mengagungkan sumpahnya. Nah, Dan jika dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia mengagungkan Allah. Dan jika dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah mengagungkan selain Allah. Dan ini merupakan bentuk kesyirikan. Faqad ajma'al ulama'u ala anna al-yamina la takunu illa billah aw bi asma'i wa sifati. Dan sungguh para ulama telah sepakat, sesungguhnya sumpah ini tidak boleh kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya Allah. Wa ajma'u ala al-man' min al-harbi bi ghairihi. Dan sepakat juga para ulama tidak bolehnya seseorang bersumpah dengan nama selain Allah azza wa jal. Wal harbu bi ghairillahi syirkun. Ya, dan bersumpah dengan nama selain Allah merupakan kesyirikan. Dan ini perbuatan atau perkataan? Hah? Wallah, demi Allah, ini perkataan atau perbuatan? Perbuatan atau perkataan? Hah? Perkataan, lisan. Ya. Dan ibadah itu ada yang bentuknya lisan, ada yang bentuknya hati, ada bentuknya anggota badan. Dan ini amalan-amalan lisan juga. Iya. Ya. Amalan dan perbuatannya lisan. Thayyib. Yang jika seorang mengagungkan selain Allah dengan bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan seorang yang seperti ini menjadikan tauhidnya bisa hilang atau tauhidnya berkurang. Nanti akan dijelaskan. Kalau tauhidnya hilang berarti syirik besar. Kalau tauhidnya berkurang, ini bisa jadi syiriknya syirik kecil. Dan kedua-duanya berbahaya bagi kita semua. Yang kita berharap tauhidnya kita bertambah jika kita bersumpah dengan nama Allah, sehingga kita ngagungkan Allah, sehingga kita benar-benar semakin tunduk, patuh, taat kepada Allah azza wajalla dan mengagungkan Allah azza wajalla, sehingga kita semakin dekat sama Allah dan kita belajar jadi ahli tauhid, belajar tauhid untuk supaya kita dekat sama Allah azza wajalla. Dan semuanya bisa dekat sama Allah azza wajalla, yang laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang tua, yang muda, semuanya bisa dekat sama Allah, walhamdulillah. Karena agama ini, kebenaran ini, akidah ini, tauhid ini bukan milik seorang-seorang, tapi milik siapapun yang menginginkannya. Sehingga siapapun yang berdoa ihdinash shiratal mustaqim ya muqallibal qulub, dia akan mendapatkan doanya. Tapi tentunya dengan apa? Sebab musabab. Dia harus belajar. Karena enggak mungkin dia akan mendapatkan itu semua kecuali dengan ilmu. Sehingga ahli sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman, yang namanya ahli sunnah wal jamaah salafus saleh, membangun agamanya, membangun akidahnya dengan ilmu dan amal. Alhamdulillah. Subhanallah. Sehingga kita akan mendapatkan setiap kondisi-kondisi kita, baik perkataan, perbuatan, akan menjadikan kita semakin dekat sama Allah azza wajalla. Dan ini tujuan kita belajar, bukan semakin mentazkiyah diri, saya yang paling hebat, kalau sudah salafus saleh enggak pernah salah lagi. La wallah, bahkan orang salafus saleh itu semakin dia takut sama Allah azza wajalla. Subhanallah, lihat para imam, semakin takut dia. Dan dia terima apapun, yang berat, yang tidak berat, yang cocok sama hatinya, yang tidak cocok sama hatinya, selagi itu kebenaran. Dia siap disinggung, dia siap dibimbing, dia siap untuk diarahkan ke jalan siratul mustaqim. Zahiran wa batinan. Ini menjadikan para sahabat mulia. Ketika salah mereka dibenari oleh Rasulullah, langsung mereka sami'na wa ato'na. Bukan karena harta yang menjadikan mereka semua mulia, bukan karena kedudukan yang menjadikan mereka semua mulia, tapi karena sami'nanya mereka semua, karena taatnya mereka semua, karena mendengar dan taatnya mereka semua kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka menjadi orang-orang khairul qurunil mufaddalah, Sehingga ikhwan, kita semua wajib ngikutin salafus saleh kita. Dan inilah salafus saleh kita yang sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Tugas kita walladzina taba'uuhum biihsan, yang mengikuti salafus saleh, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar, yang mengikutinya dengan baik, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Dan tidak akan mungkin bisa mengikuti dengan baik tauhidnya, sunnahnya, kecuali dengan ilmu. Subhanallah, sehingga kita semangat, enggak pernah merasa tersinggung, karena ini bimbingan kita, karena ini agama yang membimbing kita. Sebagai para sahabat, tidak pernah dia menolak apapun yang datang dari agama ini, karena dia yakin dia ingin benar. Subhanallah. Karena terlalu banyak orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu karena tersinggung, enggak mau dibimbing. Dia ngerasa sudah hebat, ngerasa sudah salafus saleh, ngapa harus disinggung? Hah? Sehingga dia tinggalkan majelis dan dia berlari kepada orang-orang yang tidak menyinggung. Ini salah, manhaj yang salah dalam beragama. Para sahabat-sahabat salafus saleh siap dibimbing, walaupun berat hatinya, walaupun tidak siap dia, tapi dia siap mempersiapkan dirinya zahiran wa batinan. Ini dia salafus saleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk Allah Azza wa Jal, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ahli sunnah, menjauh dari kesyirikan dan menjauh dari kebid'ahan. Dan setiap perbuatan kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, termasuk sumpah. Yang sumpah, jika kita benar-benar mengagungkan Allah, kita akan menjadi orang yang dekat sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun nantinya ada pembahasan khusus tentang tidak bolehnya banyak bersumpah, dan akan dibahas juga nanti di kitab, yakni kitab tauhid. 6. Bagaimana maksudnya? Nanti akan kita dapatkan dari ustaz-ustaz kita insyaallah. Dan itulah tandanya bahwa ilmu tidak mungkin bisa kita raih dalam satu kali waktu. Sedikit demi sedikit kita akan faham nantinya. 6. Kaidahnya, tidak berucap, tidak beramal kecuali dengan ilmu. Nah, dan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. 5. Ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat kesyirikan. Ini hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Yang tentunya para ulama mengatakan, dan Syekh Shalih Ibnu Fauzan di sini mengatakan hadisnya sahih ala suruti syaikhain. Hadisnya sahih sesuai dengan syarat-syaratnya Syekh Bukhari dan Syekh Imam Muslim. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim ketat dalam hadis, sehingga kalau seandainya dengan sesuai surut syarat-syarat hadis sahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim, ini kuat hadisnya. Nah, dan hadis di sini, ya maknanya, ya di sini kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, wa huwa syirkun asghar. Hadis ini hukumnya itu syirik kecil. Karena syirik ini ada dua, syirik besar, syirik kecil. Dan bersumpah dengan nama selain Allah, ini secara asalnya hukumnya syirik kecil. Illa idza kana al-mahluf bi mu'azziman 'indal halifi ila darajati ibadatihi lahu. Kecuali nama yang disebutkan di dalam sumpahnya tersebut diagungkan oleh orang yang bersumpah, yang menyebutkan nama selain nama Allah tersebut di dalam sumpahnya, sampai-sampai dia mengagungkan nama selain Allah tersebut, sampai-sampai pada derajat peribadatan kepada selain Allah, seperti beribadah kepada Allah. Maka kondisi seperti ini bisa jadi syirik besar, bisa jadi hilang tauhidnya. Sebabnya apa? Karena dalam hatinya ada keyakinan, ada pengagungan kepada selain Allah. Karena hak pengagungan itu miliknya Allah, sehingga tidak boleh kita semua seorang hamba yang telah diciptakan oleh Allah, telah diberikan rezeki oleh Allah, telah diberikan rumah, telah diberikan mobil, mungkin telah diberikan istri, bahkan ada yang istrinya dua ya, dan ada yang istrinya empat, telah diberikan kemewahan-kemewahan dunia, kemudian dia bersumpah dengan nama selain Allah dan dia mengagungkan nama selain Allah tersebut seperti dia mengagungkan Allah atau melebihi mengagungkan Allah, maka ini syirik besar jadinya. Sebagaimana Syekh bin Baz dalam fatwanya ketika ditanyakan, ada yang mengatakan bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik besar ada syirik kecil. Kata Syekh bin Baz, al-aslu fil halfi bi ghairi la anna syirkun asghar. Kama qala Syekh Abdul Aziz As-Salman. Secara asal bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik kecil hukumnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Salman. Ini muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. 16 tahun diceritakan, 16 tahun belajar sama mulazama sama Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang meninggal di tahun 2001-an. Hijriahnya 1422 Hijriah. Dan kata Syekh bin Baz sebagaimana dia nukilkan pendapatnya Syekh Abdul Aziz As-Salman, secara asal hukum bersumpah dengan nama selain Allah itu hukum apa? Hukumnya syirik kecil. Ya, nah. Kecuali man halafa bi ghairi lahi mu'azzaman, mu'azzaman lahu kata'zimillah. Kecuali seorang bersumpah dengan nama selain Allah, dia mengagungkan nama yang disumpah tersebut seperti dia mengagungkan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, man halafa bi ghairi la mu'taqidan fi annahu yasluhu lil ibadah. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia meyakini yang disumpah tadi, zat yang disumpah yang diagungkan tadi berhak untuk diibadai. Au yanfa'u au yadur, atau dia meyakini bahwasanya yang dia sebutkan namanya di dalam sumpah yang dia agungkan tersebut, dia mampu memberikan manfaat dan dia mampu menolak mudarat. Maka jika kondisi seperti ini, syiriknya jadi syirik apa? Hah? Syirik besar. Dan kita semua harus menjauh dari semua kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Sehingga kita enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jal. Naam. Ya, ini hukum asalnya dan jadi hukum syirik besar. Berkata Syekh Shalih Ibnu Fauzan di sini, jika dia mengagungkan zat yang disumpah tersebut, yang diagungkan tersebut dengan nama selain Allah, seperti ya, dia beribadah kepada Allah seperti mengagungkan Allah Azza wa Jal. Fahadha syirkun akbar. Ya, seperti ini syirik besar kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Kama huwal halul yaum inda ubadul qubur. Inda ubadil qubur. Seperti keadaannya sekarang ini, orang-orang yang menyembah kuburan, orang-orang yang beribadah kepada kuburan, orang-orang yang datang kepada kuburan-kuburan wali-wali Allah, dia berdoa, dia bersumpah bahkan dengan nama selain Allah, dengan nama wali-walinya. Kondisinya kata Syekh Shalih Fauzan, syirik besar ini seperti orang-orang yang menyembah kuburan. Banyak yang menyembah kuburan ini. Gak usah kita jelaskan, gak usah kita sebutkan. Yang jelas siapapun yang berdoa, siapapun yang datang ke kuburan tujuannya untuk nyari berkah, ngalah berkah, ini termasuk kesyirikan dan banyak terjadi ini. Sehingga kita semua harus semangat belajar untuk diri kita dan orang lain, agar tauhid ini tersampaikan pada yang lainnya, agar syirik ini tersampaikan pada yang lainnya, sehingga mereka menghindari kesyirikan tersebut. Naam. Ya. Yeah. Fainahum yakhafuna man yu'azzimuna min ashabil qubur aktsar min khaufihim minallahi wa ta'zimihi. Sesungguhnya mereka hamba-hamba kuburan. Ya, mereka semua takut kepada penghuni-penghuni kubur dari wali-wali Allah yang mereka agungkan, melebihi ketakutan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan pengagungan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bihaitsu idza tuliba min ahadim an yahlifa bil wali alladhi yu'adzimuhu lam yahlib bihi illa idza kana shodiqon. Di mana mereka hamba-hamba kuburan, ya, kuburiyun, ya, jika diminta salah seorang dari mereka untuk dia ini bersumpah dengan nama walinya yang diagungkan oleh dia, dia tidak mau bersumpah dengan nama walinya tersebut. Ya, kalau seandainya dia bersumpah dengan nama walinya tersebut tidak jujur, dia enggak mau, takut dia. Ya. Wa idza tuliba minhu an yaliba billah halafa bihi wa in kana kadziban. Dan kalau seandainya diminta dianya itu untuk bersumpah dengan nama selain Allah, dia akan bersumpah dengan nama afan. Jika dia diminta untuk bersumpah dengan nama Allah, dia akan bersumpah walaupun dia itu bersumpahnya tidak jujur. Dia sumpahnya dusta, tapi dia tetap lakukan. Tapi kalau diminta bersumpah dengan nama wali-wali mereka, dan mereka membolehkan untuk bersumpah dengan wali-wali mereka, karena wali ini kedudukannya tinggi, bahkan melebihi nabi-nabi mereka, melebihi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena wali mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dari siapa? Dari Jibril, gitu kata mereka, keyakinan mereka. Sehingga mereka membolehkan bersumpah dengan nama-nama wali mereka, orang-orang kuburiyun ini. Dan jika diminta untuk bersumpah dengan nama-nama wali mereka, mereka enggak mau kecuali apa? Kalau sumpahnya jujur. Kalau mereka menganggap bahwa saya berdosa, enggak mau mereka. Tapi jika diminta untuk bersumpah dengan nama Allah, mereka akan bersumpah walaupun dusta. Kesyirikannya di mana? Syirik besarnya di mana? Karena dia mengagungkan selain Allah, melebihi pengagungan kepada Allah. Bentuknya gimana? Bentuknya jika diminta untuk bersumpah dengan nama wali-walinya mereka, mereka enggak mau bersumpah kecuali jujur. Tapi kalau disuruh sumpah dengan nama Allah, mereka akan bersumpah walaupun itu dusta. Padahal Ibnu Mas'ud mengatakan, li'an ahlifa billah kadziban ahabu ilayya min an ahlifa bighairi wa ana shadiqun. Kalau seandainya aku bersumpah dengan nama Allah untuk sesuatu yang dusta, ya, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah untuk sesuatu yang mungkin aku jujur dalam melakukannya. Naam, subhanallah. Kenapa? Ya, karena memang ini, ya, ini tidak ada di dalamnya syirik yang besar. Ya, ini tidak ada di dalamnya syirik besar, dan dia tidak mengurangi hakikat tauhidnya dia, karena dia tetap bersumpah dengan nama Allah. Tapi yang dia lakukan, yang dia ingin kerjakan atau ingin katakan, ya, setelah dia bersumpah itu dia dusta. Dia dosanya bukan disumpahnya, tapi dosanya ketika dia, ya, setelah sumpahnya tadi. Wallah, dia katakan wallah, bersumpah dengan Allah, aku akan pergi ke rumahmu. Padahal dia enggak ada tujuan untuk pergi ke rumahmu, ke rumahnya dia tadi. Dia berdosa sebenarnya, tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dia berdosa karena apa? Karena berdosa sama temannya saja. Paham sampai di sini? Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu. Adapun orang-orang kuburiyun, mereka jika diminta untuk bersumpah dengan nama wali-wali mereka, mereka tidak mau kecuali dalam kondisi jujur untuk melakukan perkara setelah sumpah tersebut. Subhanallah. Dan inilah kesyirikannya. Wallahu ta'ala misawab. Dan semoga kita semua bisa benar-benar memahami ini, sehingga kita benar-benar bisa mengamalkannya dan bisa mendakwakannya untuk saudara-saudara kita, agar kita benar-benar memiliki tauhid yang benar-benar tidak hilang dan tidak berkurang. Dan semoga Allah menambah tauhid, akidah yang ada pada kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah, pembahasan tentang bersumpah dengan nama selain Allah ini. Dan semoga antum tidak absen di kemudian hari. Wallahu ta'ala bisawab. Dan tidak ada absen kecuali benar-benar uzur, karena ini ilmu yang fardu ain. kecuali memang uzur, kecuali memang kita sudah diangkat sama malaikat maut. Subhanallah. Semoga Allah benar-benar meninggalkan kita semua, menjadikan kita semua orang, semua termasuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala ali wa barik wa salim. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.